wis ayu. Oh, kok kowe wis ayu? Ning kowe aja nesu munda kaya aku. Oh. Aku Mas, aku kaya aku. Aja kesusah. Halo, halo. Ayo. Ayo. Gulu pedot. Semangga, Cah. Jo. Watu yang cedi arani pasir, watu kambang keli ono ning pinggir. Laki ketemu aku wis rasa naksir, keli wisihan kaya kelangan pikir. Bakar gedang nganggo geni sampe kering awakku iki mikiri gedang raja sak tunjun dipangan cocot timbang urung aluwong kuluku pedot. Arane pasir watu kambang keli ana ning pinggir lagi ketemu aku wis rasa naksir keli isi kaya kelangan pinggir. Yen sedi arani pasir watu kambang keli ana ning pinggir lagi ketemu aku wis rasa naksir bali isi kaya kelangan. Ring bakar gedang nganggo geni sampe kering awakku iki mikiri gedang raja sak tunjun dipangan cocot timbang urung ngalu wong kuluku pedot.